بسم الله. قال وفقه الله تعالى: باء، وجوه الافتراق بين البدعة والمعصية. الأول: تنفرد المعصية بأن مستند النهي عنها غالبا هو الأدلة الخاصة من نصوص الوحي أو الإجماع أو القياس، بخلاف البدعة فإن مستند النهي عنها غالبا هو الأدلة العامة ومقاصد الشريعة وعموم قوله صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. الثاني: وتنفرد البدعة بكونها مضاهية للمشروع، إذ هي تضاف إلى الدين وتلحق به، بخلاف المعصية فإنها مخالفة للمشروع، إذ هي خارجة عن الدين غير منسوبة إليه. اللهم إلا إن فعلت هذه المعصية على وجه التقرب فيجتمع فيها من وجهين مختلفين أنها معصية وبدعة في آن واحد. الثالث: وتنفرد البدعة بكونها جرما عظيما بالنسبة إلى مجاوزة حدود الله بالتشريع، إذ حاصلها مخالفة في اعتقاد كمال الشريعة والرمي للشرع بالنقص والاستدراك، وأنها لم تكتمل بعد، بخلاف سائر المعاصي فإنها لا تعود على الشريعة بتنكيس ولا غض من جانبها، بل صاحب المعصية متنسل منها مقر بمخالفته لحكمها. الرابع: وتنفرد المعصية بكونها جرما عظيما بالنسبة إلى مجاوزة حدود الله بالانتهاك، إذ حاصلها عدم توقير الله في النفوس بترك الانقياد لشرعه ودينه، وكما قيل: لا تنظر إلى صغر الخطيئة ولكن انظر إلى من عصيت، بخلاف البدعة فإن صاحبها يرى أنه موقر لله، أنه موقر لله، معظم لشرعه ودينه، ويعتقد أنه قريب من ربه وأنه ممتثل لأمره. ولهذا كان السلف يقبلون رواية المبتدع إذا لم يكن داعية إلى بدعته ولم يكن ممن يستحل الكذب، بخلاف من يقترف المعاصي فإنه فاسق ساقط العدالة مردود الرواية باتفاق. الخامس: ولأجل ذلك أيضا فإن المعصية تنفرد بأن صاحبها قد يحدث نفسه بالتوبة والرجوع، بخلاف المبتدع فإنه لا يزداد إلا إصرارا على بدعته لكونه يرى عمله قربة، خاصة أرباب البدع الكبرى، كما قال تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، وقد قال سفيان الثوري: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها والبدع لا يتاب منها. وفي الأثر أن إبليس قال: أهلكت بني آدم بالذنوب وأهلكوني بالاستغفار وبلا إله إلا الله، فلما رأيت ذلك بثثت فيهم الأهواء فهم يذنبون ولا يتوبون لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. السادس: ولذلك فإن جنس البدعة أعظم من جنس المعصية، ذلك أن فتنة المبتدع في أصل الدين وفتنة المذنب في الشهوة، wa hadza kullu innama yattaridu wa yastaqimu idza lam yaqtarin bi ahadihima qara'inu wa ahwalun tankuluhu an rutbatihi. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Kita lanjutkan pembahasan kitab Qawaidul Ma'rifatil Bid'ah halaman 29, masih pada masalah yang ke-6, kaitannya bid'ah dengan maksiat. Kalau sebelumnya kita sudah baca sisi-sisi persamaan bid'ah dengan maksiat, berikut ini sisi-sisi perbedaannya. Apa bedanya bid'ah dengan maksiat? Diterangkan di sini oleh penulisnya, wafakallah, ada 6 perbedaan antara bid'ah dengan maksiat. Yang pertama adalah tanfaridul maksiat bi anna mustanadan nahi anha ghaliban wal adillatul khas. Maksiat itu sandarannya, larangannya pada umumnya adalah dalil-dalil khusus. Misalnya judi ada dalilnya khusus ya. Keharamannya, riba ada dalil khusus. Mencuri dalil khusus. Paham? Menipu, berkhianat, apa-apa gitu ya. Ada dalil khusus ya. Das itu ciri khasnya maksiat. Sandaran larangannya itu biasanya adalah dalil-dalil khusus. Min nususil wahyu, dari nas-nas wahyu, ini Al-Quran atau Sunnah, atau al-ijma, ijma ulama, atau al-qiyas, qiyas. Seperti apa? Kullu muskirin khamr, ya. Setiap yang memabukkan adalah khamr. Yes. Di khilafil bid'ah, beda dengan bid'ah. Fa inna mustanadan nahyi anha ghaliban wal adillatul 'amma. Maka sandaran larangannya itu pada umumnya bid'ah itu adalah dalil-dalil umum. Dalil-dalil umum. Wa maqasidus syari'ah. Begitu pula sandarannya adalah melihat maksud-maksud syariat. Wa umumu qawlihi sallallahu alaihi wasallam, dan keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bid'atin dalalah. Jadi enggak permasalah ini ya. Apa dalil bid'ahnya maulid, apa dalil bid'ahnya Isra Mi'raj, apa dalil bid'ahnya apa lagi? Ya. Nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban atau apa? Enggak harus ya. Ada dalil khusus sebagian, tapi ya, keumumannya itu apa? Dalil umum. Paham? Dalil. Tayyib. Ah, itu sisi perbedaannya. Oke. Dari sisi apa? Sandaran dalil, dalilnya. Maksiat itu biasanya sandaran dalil itu dalil khusus permasalah. Kalau bid'ah itu pada umumnya biasanya sandarannya adalah dalil umum. Kemudian perbedaan yang kedua adalah wa tanfaridul bid'ah bi kauniha mubahiyatan lil masyru'. Bid'ah itu sesuatu yang menyerupai syariat. Paham? In hiya tudafu ila din, karena dia sesuatu yang dinisbatkan kepada agama. Wa tulhaqu bih, dan diikut sertakan dengan agama. Paham? dianggap sebagai agama. Sehingga model-model bid'ah itu mesti apa? Mirip seperti syariat ya. Amalan-amalan yang orang itu maksudnya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jelas sebagai bentuk cinta kepada Allah. Jadi cinta kepada Rasul mesti begitu. Bid'ah itu ya. Di khilafil maksiat, beda dengan maksiat, fa innaha mukhalifatun lil masyru'. Maksiat itu sesuatu yang menyelisihi syariat, bukan menyerupai, tapi apa? Menyelisihi syariat. Idh hiya kharijatun 'aniddin, karena maksiat adalah bentuk apa? Bentuk keluar dari batas agama. Wa la mansubatin ilaihi, tidak dinisbatkan kepada agama. Ada enggak orang main judi bilangnya apa? Saya sedang berzikir. Saya sedang mendekatkan diri kepada Allah. Ada. Paham? Nanti? Ya, atau orang minum khamar misalnya. Enggak ada. Dia tahu dirinya apa? Melanggar syariat. Jauh dari agama. Paham? Beda kalau ahli bidah ya. Dia merasa dirinya apa? Dekat dengan agama. Dekat dengan Allah. Ini dia. Dekat dengan Nabi. Begitu. Allahumma illa in fu'ilat hadil maksiat ala wajhi taqarrub. Kecuali kalau ada maksiat dilakukan tujuannya mendekatkan diri kepada Allah. Walaupun aneh ya, tapi ada sebagian golongan itu yang berbuat maksiat tapi apa? Niatnya untuk dekat dengan Allah. Nah, biasanya kayak gini nih model-model orang-orang sufi ya, paham? Oh, kalau dikit itu sampai guling-guling, sampai putar-putar. Nah, ya kan? Ada yang di kuburan, nari-nari kayak orang gila. Nah, itu kan sebetulnya bentuk maksiatnya, tapi dibungkus seakan-akan agama, ya. Seakan-akan sesuatu yang pendekatan diri kepada Allah. Paham? Nah, ada orang memandangi perempuan yang bukan mahramnya, dibilang apa? Sedang memandang ciptaan Allah. Tafakuri. Ngetes hafalan. Ngetes hafalan. Ngetes hafalan sih. Ini termasuk keindahan ciptaan Allah. Masih ya, tapi dia merasa dengan cara gitu dia sedang mendekatkan diri kepada Allah. Masya Allah. Antum kalau baca Ihya Ulumuddin tuh, ada orang-orang tarekat itu yang diceritakan di situ mendatangi kambing loh, tapi dibilangnya apa? Sedang menambal perahu yang bocor. Ihya Ulumuddin. Yang orang mereka membanggakan seakan-akan kayak saya Bukhari-nya Ahlussunnah. Jauh bandingan. Isinya adalah khurafat, isinya adalah kebohongan. Nah. Alhamdulillah. Walaupun ada apa hal-hal yang bagus di situ yang sudah di apa saring oleh Ibnu Qudamah rahimahullah dalam bukunya Minhajul Qasid. Nah, cuma yang bisa nyaring gini ya orang semacam Ibnu Qudamah. Kalau kamu paling sukanya yang cerita-cerita kayak gitu kan? Saya aneh-aneh. Kalau yang bahasan-bahasan yang serius, yang bagus-bagus, aduh bosan nih. Cari yang unik-unik nih. Ngawur ya. Fayajtami'u fiha min jihataini mukhtalifin. Kalau sudah seperti itu, ada maksiat diniatkan untuk takut ilallah, maka berkumpul padanya dari dua arah yang berbeda, annaha maksiyah wa bid'ah fi anin wahid. Itu maksiyah sekaligus bid'ah pada satu waktu. Jadi pada asalnya beda ya. Nah, orang berbuat maksiat itu dia menyadari dirinya menyelisih syariat, jauh dari agama, tidak pernah mengatakan ini ajaran agama. Nah, sementara orang berbuat bid'ah itu sebaliknya, dia merasa dirinya bah dekat dengan agama, merasa ini bagian dari agama. Sehingga bid'ah itu karakternya adalah menyerupai syariat. Nah, itu sangat besar man. Nah, tentu besar bid'ah lah. Nah, kemudian perbedaan yang ketiga. Wa tanfaridul bid'ah bi kauniha jurman 'aziman bin nisbati ila mujawazati hududillahi bit tasyri'. Bid'ah itu ya suatu pelanggaran yang besar. Ya, kaitannya dengan apa? Melampaui batas hukum syariat Allah dengan membuat syariat baru. Am lahum syuraka'u syara'u lahum min ad-din ma lam ya'lam bihi Allah. Nam id hasiluha mukhalafatun fi i'tiqadi kamali syari'ah. Karena hasil daripada bid'ah itu adalah penyelisihan dalam apa? Keyakinan sempurnanya syariat. Ya kan? Sebagai seorang muslim harusnya apa? Punya keyakinan bahwa syariat ini sudah sempurna. Sempurna. Al-yawma akmaltu lakum di sudah sangat jelas itu ya. Syariat ini sudah sempurna. Ah, keyakinan sempurna syariat ini akan rusak kalau orang itu berbuat bid'ah. Kalau orang berbuat bid'ah secara disadari atau tidak dia menganggap syariat ini belum sempurna. Wa ramyun lisyar'i min naqsi wal istidrak, dan dia menganggap syariat ini masih kurang, masih ada yang perlu ditutupi kekurangan tadi. Ya, dengan buat bid'ah tadi. Masa hari raya dalam Islam cuma Idul Fitri, Idul Adha. Malu dong sama Konghucu, sama hari raya banyak gitu ya. Kita bikin lagi yang banyak. Semua dirayakan. Nah, Maulid, kemudian Isra Mi'raj, apa tahun Muzul, baru Hijriah, Nuzul Quran. Nuzul Quran. Apa matinya Syekh? Haul-haul. Ya. Lahirnya fulan, semua bikin perayaan banyak. Kaya jangan mau kalah kita. Kita juga perlu banyak perayaan. Begitu. Paham? Nah, itu orang berbuat bid'ah yang menganggap syariat ini enggak sempurna. Nah, menganggap syariat ini masih kurang, masih ada yang perlu ditutupi kekurangan tadi. Nah, dengan buat bid'ah. Wa annaha lam taktamil ba'du, dan berkeyakinan apa? Bahwa syariat itu belumlah apa? Sempurna. Bi khilafi sa'iril ma'asi, beda dengan maksiatnya. Fa innaha la ta'udu ila syariah. Maksiat itu tidak kembali kepada syariat ditangkis dengan menganggap kurang. Wala ghadbin min janibiha, dan tidak juga apa? Merendahkan nilai syariat. Enggak ada orang berbuat maksiat yang kemudian menganggap hal seperti itu. Dan efeknya juga enggak seperti itu. Bal sahibul maksiat mutanassilun minha, mukirun bi mukhalafatihi li hukmi. Tetapi orang yang berbuat maksiat itu apa? Dia tahu dirinya apa? Jauh dari syariat. Dia tahu dirinya menyelisih hukum syariat. Nah, merasa dirinya kotor, merasa dirinya ya begitulah. Nah, kalau al-bid'ah enggak. Dia merasa dengan bid'ah tadi sedang memperbagus, mempercantik Islam ini. Jadi, secara dia sadar atau tidak, sebelum itu berarti Islam kurang bagus, kurang cantik, kurang menarik. Ya, dia buatlah biar lebih kelihatan bagus, kelihatan cantik, kelihatan menarik dengan acara-acara yang dia buat. Amin, sehingga tadi seperti yang dikatakannya, mana yang lebih besar dosanya, pelanggarannya? Bid'ah, karena itu merusak syariat. Kalau ahli maksiat, ya tahu dirinya bahwa jauh dari syariat. Wah, istilah yang enggak nyentuh, ya ini kemuliaan syariat. Tahu dirinya jauh dari agama. Gitu. Yang keempat, perbedaan bid'ah dan maksiat adalah wa tanfaridul maksiat bi kauniha julman adziman bin nisbati ila mujawazati hududillahi bil intihar. Maksiat itu terhitung yang pelanggaran besar ya, kaitannya dengan apa? Melampaui batas hukum Allah dengan merusaknya, merusak batas. Paham bedanya tadi ya? Kalau bid'ah menetapkan syariat itu melampaui batasnya, bikin syariat. Jadi ibaratnya ini daerah Islam, ya. Bid'ah itu merusak dari dalam. Nambah ini. Kalau maksiat dia keluar dari batas, sama-sama melampaui batas. Cuma kalau bid'ah itu melampaui batas dengan apa? Membuat-buat syariat yang enggak pernah ada dasarnya. Kalau maksiat dia pingin keluar dari apa? Batas-batas syariat. Sama-sama pelanggaran besar. Das. Idh hasiluha, karena hasil daripada maksiat adalah adamu tauqinillahi fin nufus. Tidak apa? Memuliakan Allah dalam jiwa. Tidak ada mengagungkan Allah dalam jiwa. Bitar kilingtiyad li syar'ihi wa dini. Dengan tidak mau tunduk kepada syariat dan agamanya. Nah, sehingga dia maunya keluar, nerabas gitu. Batas-batas itu diterabas. Sudah tahu ini nggak boleh lewat sini, haram. Nah, dia terjang aja. Nggak takut dia, nggak malu. Kalau dengan perbuatan itu dia merusak pagar-pagar agama. Nah, kamaqil, sebagaimana dikatakan la tanzur ila sighril khathiyah walakin inzur ila man asaita. Kamu jangan lihat ya, kecilnya kesalahanmu, tapi lihatlah siapa yang kamu durhakai. Malulah sama Allah yang ngasih kamu nih nikmat tiap detik kamu apa? Hidup dengan nikmat Allah enggak? Tiap detik. Enggak pernah sedikit pun kamu apa? Kurang dari nikmat Allah-nya. Masa sudah begitu kamu enggak memuliakan syariat. Nerabas batas-batasan. Harusnya kan malunya. Ya kamu ya hidup dinafkahi orang. Ya. Masa kemudian batas-batas yang sudah dia buat kamu terobos. Kan malu ya. Jelas? Atau bertamu di rumah orang misalnya. Sudah dikasih ruang tamunya sini. Masa masuk-masuk ke dalam. Melampaui batas ruang tamunya ya. Malu enggak? Malulah, begitulah harusnya. Nah, kamu hidup dengan nikmat dari Allah di bumi Allah Ta'ala, merasakan makanan, minuman dan semua itu dari Allah Ta'ala, tapi enggak mau ngikuti apa? Batas-batas agamanya. Nah, jangan lihat kesalahannya itu yang kamu mungkin menganggap kecil, tapi lihat siapa yang kamu dihargai. Di khilafil bid'ah, beda dengan bid'ah. Fa inna sahibha yara annahu muwaqqirun lillah. Orang berbuat bid'ah itu dia menganggap dirinya sedang memuliakan Allah, mu'adzimun li syar'ihi wa dinih, mengagungkan syariat Allah, agama Allah ya. Nah, mana ada orang berbuat bid'ah misalnya maulid untuk menjatuhkan agama. Nah, maksudnya dia ingin apa? Mengangkat agama ya kan? Cinta Rasul. Nah, kayak gitu. Ya kan? Nah, dan Tayyib. Wa ya'taqidu annahu qaribun min rabbi, dan dia berkeyakinan dia dekat dengan Rabb-nya. Wa annahu mumtathilun li amri, melaksanakan perintahnya. Enggak pernah merasa dirinya durhaka, justru merasa dirinya taat di jalan Allah. Gitu. Padahal jauh ini. Wa li hadza kana salaf yaqbaluna riwayat al-mubtadi idza lam yakun da'iyatan ila bid'ah. Karena itulah salaf dahulu mereka nerima, walaupun ini enggak mutlak ya. Ada sebagian dari sahabat, apa dari salaf rahimahumullah yang masih nerima riwayat yang datang dari ahli bid'ah selama dia tidak apa mengajak orang kepada bid'ahnya. Naam. Walam yakun mimman yastahilul kadhib, dan dia tidak termasuk orang yang menganggap halal berdusta. Nah. Baik. Bikhilaf mimman yaqtariful ma'asi, beda dengan orang yang berbuat maksiat, fa innahu fasik. Langsung orang itu apa? Fasik, saqitul adalah, gugur sifat adalahnya sehingga mardudu riwayat bittifaq. Riwayatnya tertolak dengan kesepakatan. Ya. Yang kelima perbedaannya adalah wali ajli dalika aidan fa innal ma'siyata tanfaridu bi anna sahibaha qad yuhadditsu nafsahu bit taubah wa ruju. Beda yang kelima adalah maksiat itu pelakunya kadang apa? Punya maksud untuk tobat. Punya maksud untuk kembali kepada agama, ya kan? Ada saat di mana dia lelah dengan maksiat ini, ya. Capek. Ya. Ada saat dia merasa bah, perlu dihentikan, perlu disudahi. Ingin kembali kepada agama. Kan gitu ya? Biasanya kalau udah tua, udah sakit-sakitan, ya. Atau udah di PHK. Aduh, waktunya lah saya kembali kepada agama. Ah, waktunya ketika dia sudah ditinggalkan sama penggemarnya, ya sudah. Ini waktunya saya apa? Kembali kepada. Biasanya kan gitu, kali maksiatnya. Nah, ada saat di mana dia apa? Mendorong dirinya untuk taubat kembali. Bikhilafil mubtadi, beda dengan ahli bid'ah, fa innahu la yazdadu illa israran ala bid'atihi. Bid'ah itu ya tidak akan membawa orang kecuali apa? Untuk terus kenceng dalam bid'ahnya. Paham? Makin lama kamu kerjakan, makin apa? Membuat kamu merasa apa? Istiqomah dalam gitu ya. Merasa orang paling lurus dalam agama. Adalah salah. Nah, nikau nih ya roh amalahu qurbah, karena dia memandang amalannya apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Dan kalau dia merasa begitu, mana mungkin dia apa mau melepas. Ya. Kalau dia enggak tersadarkan gitu ya. Nah. Khasatan arbabul bid'ahil kubra, terkhusus apa? Para pengikut bid'ah-bid'ah yang terbesar. Maksudnya yang sifatnya dalam cekotnya, nah, itu nggak akan apa, mudah melepas paling kencungnya. Lihat kubur Yunnya, banyakannya tobat atau makin menjadi-jadi, makin menjadi-jadi ya, makin menjadi-jadi. Nah, bahaya. Karena itu dia merasa dirinya apa? Sudah dekat dengan menjadi orang yang khusus. Kama qala ta'ala, seperti Allah firmankan dalam surat Fatir ayat 8, afaman zuyina lahu su'u 'amalihi wa fara'ahu hasanah. Apakah orang yang dibuat indah baginya amalannya yang buruk sehingga dia melihatnya baik? Ini kamu bisa ini menuntun dia. Nah, tidak ada yang bisa menuntun dia kecuali Allah. Nah, makanya taubatnya mubtadi itu apa? Agak susah. Waqad qala Sufyan Ats-Tsauri ini. Lihat Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, al bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah. Bid'ah itu lebih disukai iblis daripada maksiat. Li'anna al-ma'siyata yutabu minha. Karena maksiat itu bisa diharapkan taubat darinya. Wal bid'u, sementara bid'ah la yutabu minha. Tidak bisa paham diharapkan taubat darinya. Jelas itu? Paling bu, lantung baca itu tulisannya siapa itu? Abid Munzir, sudah mati orang ini. Yang punya majlis Rasulullah, MR, yang siarnya suka gitu datang kuburan-kuburan, adakan acara-acara. Nanti diusap ke kuburan, ngomong sambil nangis-nangis, kadang huyu-huyu sendiri, kadang begitulah intinya. Kayak ngobrol sama orang hidup saja gitu. Nah, dan itu jamaahnya banyak. Nah, ketika ada jamaahnya yang apa menyodorkan satu artikel gitu ya tentang tauhid. Ya, tentang bahayanya syirik, ya. Dia dengan apa beraninya mengatakan apa bahwa tauhid itu cara pandangnya iblis apa? Kisahnya itu. Karena apa? Ketika iblis disuruh sujud kepada Adam, dia nggak mau sujud. Nggak mau sujud. Karena iblis itu ngerti tauhid ini. Jadi paham tauhid itu yang ngajar itu iblis. Coba lihat malaikat disuruh sujud kepada Adam, dia sujud. Kita ini ikut pahamnya malaikat. Ayo, kalau gimana? Kamu begitu kan gimana? Iya itu memang benar, cuman tempatnya bukan untuk itu ya. Itu artinya benar gimana? Artinya benar bukan benar untuk itu. Artikan di situ. Tauhid dibilang artinya pahamnya iblis. Ya. Syirik dibilang itu pahamnya malaikat. Ya, ya nggak begitu. Ya. Siapa yang bilang iblis tidak mau sujud kepada Adam karena dia bertauhid? Siapa yang bilang begitu? Enggak baca kah ayatnya? Ma manaka antus juda amartu. Ya. Apa yang menghalangi kamu untuk sujud ketika aku perintahkan kamu? Apakah iblis menjawab karena saya bertauhid begitu? Karena sombong. Ya. Bukan karena dia bertauhid. Ya apa ini orang? Gak dibaca tulisannya. Itu namanya talbis. Talbis ya. Menipu rakyatnya. Menipu jamaahnya ini. Coba kalau dia mau terbuka, yuk baca-baca ayatnya. Baca yang lengkap, terjemahkan. Nanti kebohongannya apa? Kelihatan. Mana katanya iblis mengaku betul, mana? Nah, dia gak mau sujud karena sombong. Kan dia bertauhid. Terus malaikat sujud kepada Adam dikira paham syirik? Bukan. Ya, karena yang merintah siapa? Allah. Allah itu namanya taat. Lah kamu datang ke kuburan itu yang merintah siapa? Nah. Kalau baca artikel gitu kadang pengen apa nih? Gemes. Ini ambil apa nih? Nah, ya gitulah. Ya, lihat kata Imam Sufyan atau bid'ah itu lebih disenangi iblis daripada maksiat. Karena maksiat masih ada harapan tobat orang. Kalau bid'ah itu susah diharapkan. Diperingatkan dengan ayat hadis lu malah dibalik. Menuduh orang yang memperingatkan apa sebagai orang yang benci, orang yang hasad, orang yang enggak hormat ulama. Wa fil athar, dalam athar disebutkan inna iblis aqal. Iblis la'natullah alaihi, dia mengatakan ahlaktu bani adam bidzunub wa ahlakuni bil istighfar wa bila ilaha illallah. Aku binasakan anak Adam dengan dosa-dosa dan mereka binasakan aku dengan istighfar dan la ilaha illallah. Falamma ra'aitu dzalik, maka ketika aku melihat itu, basatu fihimul ahwa, aku sebarkan pada mereka hawa nafsu. Fahum yudhnibuna wa la yatubun, sehingga mereka dengan mengikuti hawa nafsu berbuat dosa dan tidak mau tobat. Li'annahum yahsabuna annahum yufsinuna sunnah, karena mereka mengira bahwa mereka apa? Telah melakukan perbuatan yang baik. Tayyib. Wal athar akhrajahu Ibnu Abi Asim fi Sunnah wa qala anhu Al-Albani isnadhu mawdhu. Athar ini dikeluarkan oleh Ibnu Abi Asim dalam kitab As-Sunnah, tapi Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan sanadnya mawdhu al-su'. Nah, tidak sahih ya. Tayyib. Yang terakhir, perbedaan bid'ah dengan maksiat adalah walidzalika fa inna jinsal bid'ah a'dhamu min jinsil ma'siyah. Jenis bid'ah itu lebih besar dosanya daripada apa? Jenis maksiat. Ini kalau kita lihat jenisnya ya, bukan satuannya ya. Secara jenisnya itu bid'ah itu lebih besar dosanya, lebih besar kerusakannya daripada maksiat. Dzalika anna fitnatal mubtadi min asli din, karena fitnahnya ahli bid'ah itu pada dasar agama. Wa fitnatal mudhnib fi syahwat, sementara fitnahnya orang yang berbuat dosa itu pada syahwatnya. Dia tahu dia jauh dari agama. Wa hadha kulluh, ini semua inna ma yattaridu wa yastaqim, menjadi baku dan lurus idza lam yaqtarin bi ahadi ma qara'in wa ahwalun tanqulu an rubbati. Tidak ketika apa? Tidak ada karinah dan keadaan yang memindah salah satu dari keduanya dari kedudukannya. Jadi pada dasarnya bid'ah itu lebih besar daripada maksiat. Tapi nanti ada qarinah tertentu, keadaan tertentu di mana maksiat apa? Lebih besar daripada itu. Jadi akan dibacakan nanti contohnya. Bukan lain waktu ya. Alhamdulillah. Asar yang do'if kayak gini gimana Ustaz kita menyikapinya? Dibuang atau ada itibar ya? Ya, maksudnya bil makna gitu. Nah, ya sebetulnya enggak. Masa? Sebetulnya enggak perlu, tapi ya namanya syawahid. Cuma karena isnad yang maudhu harusnya juga untuk syawahid ya enggak layak juga karena mau. Ya melihat maknanya. Ini kalau untuk mendatangi acara yang satu, tapi di dalamnya itu ada acara-acara yang mengandung kita. Ya namanya enggak syar'i. Tapi enggak ikut. Artinya alimatul ars, terus kan teman. Terus kan. Jadi kalau ada bid'ahnya namanya enggak syar'i. Anak tapi enggak ikut acaranya dalam, cuman duduk di situ. Gimana ya? Ya, berarti menyaksikan kan? Iya menyaksikan kalau itu samping tak boleh. Ya, ulama katakan jangan, kecuali kalau kamu ingin menghentikannya. Datang ini, Martin. Nah, nggak boleh, nggak boleh. Maafin. Nah, nggak perlu datang. Nah ya, ini. Tak perlu, tak boleh. Itu kalau mendak. Ya curinya uangnya. Soalnya gini. Wah, ini enggak pernah punya kerjaan sama warga. Itu namanya tapi enggak mau. Jadi kadang-kadang kalau Palmadul Arsy itu datang teman itu. Ya carilah hari aja. Lain lagi. Kalau saya sih ya, walaupun saya nggak tahu ini benar atau salah ya, saya juga tanya ini sama. Saya datang ya apa namanya sekretaris mantu atau absen gitu, toh makan sudah selesai pulang gitu. Tapi nggak lihat, nggak berlama-lama, nggak kita itu. Tapi karena memenuhi undangan ya, saya juga nggak tahu. Iya, lain hari aja. Jadi lain hari ya. Iya toh. Wah kalau telat nggak apa-apa. Yang penting kan saya datang toh. Yang penting kan doanya yang ini. Mohon maaf ya. Saya nggak bisa karena acaramu itu kayak gitu, saya nggak suka. Langsung terus terang kan konco, paling ngerti pak ya konco. Iya, kecuali kalau saya mau hentikan ya. Ya biasa. Ya gimana lagi, masyarakat kan awam ya. Tapi kalau nggak ada yang mengingatkan gimana? Ya awam terus berarti. Ya kan? Nah, mulai dari kamu. Kok nggak datang nih? Ya. Mau tahu atau nggak mau tahu? Mau tahu? Nah, tak ada tahu. Saya nggak datang. Karena acara itu banyak maksiatnya, gini. Nggak boleh dalam agama. Kan sih nggak ada. Ya yang penting saya doakan lah. Kalau ngomong kok nggak datang yang mending sih. Kadang langsung nggak disapa. Soalnya gini, rumahku itu depannya balai RT. Nah setiap kegiatan apapun biasanya ya, di situ. Malah kemarin. Ya sabar. Kita nggak disapa ya, kita nyapa duluan. Assalamualaikum. Cuman kadang-kadang gini Ustaz, satu kali bakal tiga kalimatnya Ustaz, biarin herannya koyo. Aku pun diem. Ya diem biasa aja, enggak biasa. Enggak usah. Nyapa-nyapa biasa enggak dibalas enggak apa. Gitu. Ustaz mahal enggak dengan jangku. Malah kadang-kadang dipakai musik. Kalau ya gimana lagi orang itu kan apa menganggap itu sebagai apa ya, ajang kerukunan Ustaz. Nah, ngumpul-ngumpul di balai RT itu kan merukuni kegiatannya rame di situ lah ya, masa hijrah hijrah. Makanya kemarin tuh sempat ayal-ayalan got yang di depan rumah aku kan mampet, nah, sebelah sana kan juga ikut mampet, dibuka terus sana keluar. Seharusnya ini yang bagiannya itu yang depan-depan rumah, akhirnya lu sampai ini dari sana ke sini. Nah berhubung sini ini belokan ada besinya, jadi berhentinya di sini sampah. Nah kalau cuma di depan rumahnya sendiri sini berarti saya sendiri yang kerja. Kalau gitu besok tak putar di sana, biar sana. Ibaratnya cari kesalahan ya.